Allahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan membaca dan mengambil faedah dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Permasalahan yang kita bahas pada kesempatan kali ini berkaitan hukum-hukum dalam jual beli barang dengan melalui sarana telepon, internet dan aplikasi. Seiring dengan perkembangan zaman, maka banyak kemudahan-kemudahan yang kita rasakan. Dahulu, ketika kita membutuhkan sesuatu barang atau jasa, maka kita mesti mencari barang tersebut dan jasa tersebut kepada tempat-tempatnya. Dan tempat-tempat ini terkadang ya terdapat beberapa tempat, contohnya di pasar. Sehingga ini membutuhkan waktu dan juga tenaga. Terkadang setelah kita menghabiskan begitu banyak waktu dan juga tenaga, dan kita tidak menemukan barang yang kita cari di tempat tersebut. Maka seiring dengan perkembangan zaman, sekarang ini kita bisa melalui cara dengan telepon atau internet atau aplikasi, kita dapat melakukan transaksi-transaksi tersebut. Sehingga ini sangat menghemat waktu dan tenaga. Maka kemudahan ini perlu kita ketahui hukum-hukumnya dalam syariat. Jangan sampai kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan ini menjadi azab dari Allah SWT, yang mana jika kemudahan ini ternyata ada hal-hal yang diharamkan oleh syariat Islam. Kenapa? Karena hakikatnya ketika hal tersebut bertentangan dengan syariat Islam, ada hal kaidah-kaidah yang dilanggar, maka pasti membawa bencana, beban di dunia dan di akhirat nanti. Jangan sampai kemudahan yang kita cari malah menjadikan merupakan azab, bencana di dunia dan di akhirat. Oleh karena itulah perlu kita mengetahui hukum-hukum yang terdapat dalam jual beli melalui telepon, internet dan aplikasi. Yang perlu kita ketahui kaidahnya dalam melakukan jual beli melalui telepon dan internet ini, tentunya bagaimana kita melihatnya. Kalau dahulu kita langsung bertemu antara penjual dan pembeli di satu tempat, berarti tempat itulah merupakan dinamakan dengan majlis, tempat melakukan transaksi. Sehingga di sanalah dilakukan penyerahan, penyerahan harta atau penyerahan uang. Ya, di mana pembeli menyerahkan uangnya yang sering terjadi dan penjual menyerahkan barang atau jasanya, hingga dinamakan dengan tunai. Tetapi yang terjadi dalam jual beli telepon ataupun internet, maka yang terjadi adalah hanya melalui masing-masing pihak, penjual dan pembeli berada di tempat yang tidak berdekatan. Ya, berarti majlisnya adalah, tempat transaksinya adalah jika melalui telepon, berarti selama terhubung antara si penjual pembeli, itulah dinamakan majlisnya, tempat transaksinya. Dan jika melalui aplikasi, maka aplikasi itulah selagi masih masing-masing berada di aplikasi tersebut, maka di sanalah tempat terjadi transaksi. Dan bagaimana bentuk serah terima barangnya? Ternyata yang dilakukan adalah pembeli dengan cara mentransfer uangnya. Kemudian penjual dengan mengirim barangnya. Sehingga terjadi adalah tidak adanya serah terima secara tunai. Ya. Maka bagaimana kaidah yang harus kita ketahui dalam jual beli yang tidak tunai ini? Ternyata para ulama telah sepakat ada bentuk-bentuk barang yang jika dipertukarkan disyaratkan oleh syariat Islam harus tunai keduanya. Jadi kedua barang tersebut harus serah terimanya langsung di satu tempat. Jika tidak dilangsung diserah terimakan, maka ini akan dinamakan dengan riba, bisa menyebabkan riba yang diharamkan. Oleh karena itu, para ulama sepakat berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan az-zahabu biz-zahabi. Emas ditukar dengan emas. Wal fiddatu bil fiddati, dan perak ditukar dengan perak. Wal burru bil burri, dan gandum ditukar dengan gandum. Was syair bis syair, dan gandum dengan gandum. Gandum ini ada dua, ada yang bagus, ada yang dua jenis gandum tersebut. Keduanya disebutkan oleh Nabi. Wat tamru bit tamri, dan kurma ditukar dengan kurma. Wal milhu bil milhi, dan garam ditukar dengan garam. Maka Nabi mensyaratkan mislan bimislin, harus ketika ditukar harus sama keduanya beratnya. Yaitu kalau kita menukar 5 gram emas, mesti ditukar dengan 5 gram emas. Ya. Kemudian mislan bimislin, yadan biyadin, harus tunai keduanya. Di tempat transaksi tersebut diserahkan emas, dan emasnya 5 gram dengan 5 gram diserahkan ketika itu juga. Kemudian bagaimana kalau berbeda? Seandainya emas ditukar dengan perak. Ya. Atau kenapa hadis ini disebutkan emas dan perak? Maka para ulama sebabnya atau illatnya karena ini merupakan alat tukar. Sehingga setiap alat tukar mesti diberlakukan hukumnya sama dengan ini. Contohnya menukar emas dengan uang. Di masa kita sekarang ini alat tukarnya sudah berbentuk uang kartal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa idza ikhtalafatil asnafu, kalau jenisnya berbeda. Yang mana emas kita tukar dengan uang, maka apa kata Nabi? Fabi'u kaifa syi'tum, boleh nilainya berbeda. Boleh berbeda. Tidak ada masalah. Contohnya 5 gram emas ternyata dinilai dengan uang menjadi misalkan 3.500. Atau di toko sebelah dijual dengan 3.600. Ini tidak mengapa. Tapi syaratnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yadan biyadin." Syaratnya harus langsung tunai diserahkan di tempat transaksi. Ya. Berarti dari sini para ulama ijma, sepakat dilarang membeli emas dengan cara telepon dan dengan cara melalui internet dan aplikasi. Jika konsekuensinya melalui telepon tersebut tidak menjadikan transaksinya menjadi tunai, ada salah satu yang tertunda, maka ini menjadi sesuatu yang diharamkan. Ya, sehingga ijma para ulama haram hukumnya membeli emas dengan melalui media internet. Nah, ini yang harus kita ketahui. Ini dinamakan dengan riba nasiah, yaitu terjadinya riba karena tertundanya salah satu barang diserahkan. Di mana letak ribanya? Kemungkinan besar sangat terjadi perbedaan. Contohnya, kita sepakati transaksi melalui telepon ini atau aplikasi ini di pukul 10 pagi tepat, ya. Sehingga disepakati harga 5 gram emas 3.500.000 dan kita langsung mentransfernya. Ternyata emas ini uangnya sudah masuk, sudah diterima, emas baru dikirim. Begitu sampai di tangan si pembeli di jam 5 sore. Ya. Ternyata harga emas di jam 5 sore berubah. Jam 5 sore harga menjadi 3.700.000 dan di sana ada pertambahan. Dan pertambahan ini dinamakan dengan riba yang diharamkan. Ya. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Dan ini juga begitu juga dalam tukar menukar mata uang, ya. Maka tukar menukar mata uang, misalkan kita akan menukar rupiah dengan dolar, tapi melalui telepon, ya. Kesepakatannya melalui telepon. Saya butuh dolar, berapa kamu menjual 1 dolar? Maka ternyata dia mengatakan saya jual 15.000 misalkan. Baik, kita sepakat. Ya. Sekarang saya transfer sekarang. Kapan dolarnya? Dolarnya nanti saya antarkan. Maka ini diharamkan. Karena tadi dalilnya harus tunai. Maka dia menjadi haram. Nah, berikutnya bagaimana hukum menjual barang yang bukan yang sudah kita sebutkan. Jadi dia bukan barang yang tidak termasuk dalam hadis Nabi SAW tadi. Dan sehingga dia tidak disyaratkan serah terimanya tunai. Maka kita akan mendapatkan juga perbedaan para ulama. Tadi sepakat para ulama. Sekarang hal yang dalam melakukan, ya, barang yang tidak disyaratkan tunai, tetapi hanya menyebutkan spek. Ya, karena transaksinya melalui telepon, otomatis barangnya tidak kelihatan, tidak berada di langsung di hadapan si pembeli. Hanya menyebutkan bentuknya. Ya. Nah, ini bagaimana hukumnya? Yang pertama, barang yang disebutkan spek ini adalah memang milik si penjual. Barang itu sudah ada dan dia miliki, cuman transaksinya melalui telepon atau melalui internet atau aplikasi. Ya. Maka terjadi perbedaan para ulama. Pendapat pertama, para ulama mazhab Syafi'i mengatakan membeli barang yang tidak disaksikan langsung barangnya, ini hukumnya tidak sah. Hukumnya haram. Ya, tidak sah, maka berarti menjadi konsekuensinya adalah barang tidak halal dipakai oleh si pembeli dan uang tidak halal dipakai oleh si penjual. Ini konsekuensi dari tidak sahnya jual beli. Karena apa? Apa dalil mazhab Imam mazhab Syafi'i? Di antaranya Imam Nawawi berkata, pendapat yang kuat dalam mazhab, maksudnya mazhab Imam Syafi'i, bahwa jual beli yang hanya disifatkan ini tidak sah. Ya, barangnya tidak langsung disaksikan oleh si pembeli, maka ini tidak sah hukumnya. Dalilnya apa? Dalil dari riwayatkan sahabat Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Rasulullah melarang jual beli gharar. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengharamkan jual beli gharar, yaitu yang tidak jelas. Sehingga dalam mazhab Syafi'i, ya, ketika pembeli tidak langsung menyaksikan barangnya, ini merupakan sesuatu yang tidak jelas. Ada kemungkinan ya, ketidakjelasan. Contohnya, ya, karena dia tidak langsung melihat barangnya tersebut, ternyata begitu barangnya sampai, berbeda dengan yang diberikan speknya. Ya, speknya demikian-demikian. Ternyata pas lihat ini berbeda. Ya. Sehingga ini hikmahnya larangan menjual beli dengan tidak melihat barang ini atau jual beli gharar itu, ya, karena bisa menyebabkan permusuhan. Sehingga ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sering terjadi. Ya. Sering terjadi dalam melalui telepon, begitu ekspektasinya bahwa dengan gambaran yang disebutkan, wah seperti ini. Begitu disampai ternyata berbeda dengan yang dipikirkannya. Ya, atau melalui aplikasi dilihatnya gambar, speknya jelas. Begitu barang sampai tidak menurut dia ini tidak sesuai dengan yang diinginkannya. Sehingga ini dalam mazhab Syafi'i mengatakan hukumnya ada ketidakjelasan pada barang. Dan itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW melarang jual beli yang gharar, tidak jelas. Akan tetapi, ya, ulama yang lain menanggapi bahwa pendapat mazhab Syafi'i melarang karena ini sesuatu yang tidak jelas, sehingga mengakibatkan tidak sahnya jual beli, maka ditanggapi. Apa tanggapan para ulama? Barang itu bisa menjadi jelas dengan cara melihat, dan bisa juga menjadi jelas dengan cara diceritakan spek barangnya. Ya. Jadi cara mengetahui kejelasan barang itu bisa dengan dua cara. Bisa dengan melihatnya atau dengan menyebutkan ciri-ciri fisiknya secara rinci. Maka dengan menyebutkan speknya secara rinci, ini menjadikan barang itu menjadi jelas. Nah, apa dalilnya? Ya, dalil ulama yang mengatakan jual beli hanya menyebutkan spek dan menampilkan gambar, ini adalah sesuatu yang dibolehkan dan dia merupakan jelas, sehingga tidak termasuk larangan hadis Nabi tadi. Yaitu dalam firman Allah Ta'ala surah Al-Baqarah ayat 89. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih." Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Ayat ini menjelaskan, menghukumi bahwa orang-orang Yahudi mereka dihukumi kafir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini memang Allah menyebutkan, ya, bukan saya. Nanti ada yang mengatakan tidak boleh mengatakan kafir. Ya, ini Allah Ta'ala yang menyebutkan. Ya, kafaru, kafir artinya. Ya, Allah Ta'ala yang mengatakan kafir orang-orang mengingkari, orang Yahudi mengingkari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukum ini mereka menjadi kafir kata Allah Ta'ala kapan? Mereka mengingkari yang sudah diberikan speknya oleh Ta'ala. yaitu sifat-sifat Rasulullah SAW. Ya. Orang Yahudi dalam kitab mereka sudah disebutkan oleh Allah Ta'ala bahwa akan diutus Nabi akhir zaman. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dari Allah Ta'ala ciri-cirinya. Yaitu ciri-cirinya berada di tempat ini. Sehingga apa yang terjadi? Mereka begitu meyakini. Ya. Falamma ja'u ma'arafu. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan begitu yang mereka sudah ketahui melalui spek sifat dalam kitab-kitab mereka memang sesuai, ya, sesuai apa yang gambarannya. Tetapi apa yang terjadi, mereka mengingkari. Kenapa mereka mengingkari? Ternyata bukan dari golongan mereka. Karena selama ini mereka, kenapa mereka mencari-cari Rasulullah di akhir zaman? Mereka sudah terlanjur, ya, menakut-nakuti kabilah-kabilah yang berada di sekitar Yathrib ketika itu, kota Madinah. Dan ketika itu sering terjadi peperangan. Begitu permasalahan sedikit terjadi peperangan. Dan mereka mengatakan apa? Awas kalian, akan diutus Nabi akhir zaman yang nanti akan menolong kami. Kalian akan merasakan. Sehingga ini yang selalu mereka sampaikan. Mereka yakin bahwa akan ada Nabi. Dan selama ini Nabi di akhir, selama ini Nabi itu sudah dari Bani Israel. Ya. Ketika datang sesuai speknya yang disebutkan oleh kita mereka, ternyata bukan dari Bani Israel. Ternyata dari mana? Bani Abdul Manaf, Quraisy. Ya, bangsa Quraisy. Mereka ingkari. Kafarubih. Mereka kafir, ingkari. Dan Allah memberikan hukum kafir kepada mereka. Ya. Sehingga apa? Di sini para ulama mengatakan jelasnya itu bisa dengan dilihat langsung dan bisa dengan hanya menyebutkan spek. Ya. Sehingga Allah memberikan hukum. Jadi hukumnya jual beli barang yang hanya disebutkan spek itu dihukumi dengan seolah-olah sudah melihatnya langsung. Begini cara pengambilan dalil dari ayat ini. Kemudian juga ulama yang mengatakan boleh, ya, dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "La tubashirul mar'atul mar'ata fatan'ataha li zawjiha ka'annahu yanzur ilaiha." Jangan seorang istri, seorang wanita istri menyebutkan wanita yang lain kepada suaminya. Ya, jangan, maaf, jangan seorang wanita bergaul dengan wanita lain. Maaf, tubashir itu artinya bergaul. Jangan seorang wanita bergaul dengan wanita lain. Kemudian fatana'atah li zaujiha. Setelah bergaul mengetahui, ya, mengetahui sifatnya seperti ini, baik sifat tubuhnya atau sifat karakternya, ya. Kemudian diceritakan pada suaminya. Ka'annahu yanzur ilaiha. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka seolah-olah ketika wanita tadi menceritakan kepada istrinya atau pada saudara laki-lakinya, maka seolah-olah apa? Si yang suami tadi atau saudara laki-laki tadi melihat langsung walaupun hanya melalui cerita. Nah, hadis ini menjelaskan haram hukumnya menceritakan, ya, sifat wanita yang bukan muhrim bagi seseorang, contohnya bagi suami. Maka tidak boleh ibu-ibu atau saudara menceritakan si fulana atau si anu rambutnya begini, matanya begini, ya, kulitnya seperti ini. Maka ini seolah-olah dengan menceritakan itu seolah-olah sekarang apa? Suaminya atau saudara tadi akan menggambarkan, ya, seolah-olah berada di yanzur ilaiha. Nabi mengatakan seolah-olah berada di hadapannya, terlihat langsung. Nah, dari hadis ini menjelaskan bahwa dengan menjelaskan spek atau sifat sesuatu ini seperti melihat langsung, ya. Sehingga pendapat kedua dari para ulama, dan ini merupakan pendapat mayoritas para ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, mengatakan jual beli barang yang tidak berada di tempat transaksi hanya menyebutkan spek secara rinci, ini dibolehkan. Ya. Termasuk dalam keumuman firman Ta'ala, wa ahallallahu al-bai'a, dan Allah menghalalkan jual beli. Dan salah satu bentuk jual beli hanya menyebutkan speknya. Wallahu ta'alam, dari perbedaan ulama mazhab, maka yang dilihat adalah dari pendapat yang lebih mendekati pada dalil. Ternyata yang lebih mendekati dalil adalah yaitu yang membolehkan, karena sesuai dengan dalil Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekarang bagaimana jika barang tersebut ya tidak dimiliki oleh si penjual? Jadi dia menceritakan, menampilkan gambar, ternyata gambar dan barang tersebut ya, diceritakannya bukan milik dia. Maka ada dua keadaan. Bukan milik dia, tetapi dia mendapatkan izin. Ya, silakan, ini barang saya. Ya, kamu tampilkan gambarnya, speknya di aplikasi yang kamu miliki atau melalui telepon kepada orang lain. Kemudian kamu akan mendapatkan fee dari saya setiap transaksi misalkan. Berarti si penjual ini adalah sebagai wakil atau agen dari pemilik barang. Maka bagaimana hukumnya? Hukumnya ya. Maka kita lihat hukum mewakilkan dalam Islam itu boleh atau tidak. Ternyata ya, dalam syariat Islam diantaranya Rasulullah SAW sering mewakilkan untuk melakukan jual beli kepada para sahabat. Contohnya Rasulullah SAW pernah meminta untuk dibelikan kambing untuk dijadikan hewan kurban kepada sahabat Urwah Al-Bariki. Ya, dan diberikan kepada beliau uang 1 dinar. Kemudian juga pernah juga Rasulullah SAW meminta mewakilkan para sahabat untuk mengambil kurma, ya. Sehingga ternyata Rasulullah SAW sering mewakilkan kepada para sahabat. Otomatis mewakilkan itu dalam hukumnya boleh. Dan ketika mewakilkan itu boleh, maka mendapatkan upah dari pekerjaan yang boleh ini juga dibolehkan. Ya. Jadi ini dinamakan dengan upah atau fee, atau dalam bahasa Arabnya dinamakan dengan ijarah. Maka syaratnya ya, sepakat para ulama bahwa dalam fi ini adalah diketahui di awal. Ya. Tetapi terjadi perbedaan para ulama kalau fi-nya tidak diketahui di awal. Ya. Nah, sepakat para ulama, maka sebaiknya yaitu disebutkan di awal berapa fi-nya. Nah, sehingga ini sepakat para ulama hukumnya dibolehkan. Adapun ketidakjelasan, maka berbeda para ulama. Dan yang terakhir, supaya ada waktu bagi kita untuk tanya jawab dan diskusi. Ya. Sekarang penjual tersebut menampilkan ternyata dia bukan sebagai tidak mendapat izin dari pembeli barang. Hanya inisiatif sendiri saja. Ambil gambar, spek, kemudian ditampilkan dia di media ya, online atau dengan cara telepon atau aplikasi ya, media sosial misalkan. Kemudian begitu ada orang yang tertarik, konsumen yang tertarik, kemudian dia mengatakan ya, dia menanyakan dulu barang ini kepada supplier. Ya, ditanyakan ada enggak barangnya? Ada, berapa harganya sekarang? Harganya sekarang misalkan handphone 2 juta. Ya. Setelah dia nanya handphone 2 juta, maka dia langsung barangnya ada. Barangnya ada dan harganya saya jual 2 juta 200 misalkan. Ya, sehingga silakan transfer sekarang. Pembeli pun akhirnya mentransfer ke rekening dia. Setelah dia mendapatkan uang, dia pun mentransfer ke pemilik barang. Nah, ini bagaimana hukumnya? Ya. Jadi dia sudah melakukan jual beli dengan konsumennya dia, tapi belum memiliki barang. Berarti dia belum memiliki barang dan tidak dapat izin dari pemilik barang untuk menjualkan. maka akad jual beli ini tidak sah. Ya. Akad jual beli ini tidak sah karena dia menjual barang yang bukan miliknya. Karena ketika dia menerima uang dari konsumen, berarti dia sudah melakukan akad jual beli kesepakatan. Ya. Padahal dia tidak memiliki barang. Handphone yang akan dijual masih berada di tangan milik orang lain. Berarti sudah terjadi akad jual beli, dan akad jual belinya adalah pada objek yang belum dimilikinya. Maka ini akan mengandung unsur gharar, ya, akan menyebabkan ketidakjelasan dalam serah terimanya. Maka ini juga pernah terjadi pada sahabat Hakim bin Hizam, ya, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Hakim bin Hizam bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya'tini rajul, seseorang datang kepadaku, yuri fayuridu minnil bay'a, dia akan kami melakukan akad jual beli. Laisa indi," berarti kalau melakukan akad jual beli itu artinya sudah menjadi kesepakatan, ya, dan barangnya, uangnya diterima, ya, atau tidak diterima tapi sudah terjadi kesepakatan. Karena akad itu, yang namanya akad itu adalah mengikat, ya, bisa dengan cara bentuk mengikat dengan menyerahkan uang atau tidak menyerahkan uang. Intinya adalah sudah adanya kesepakatan yang mengikat dua belah pihak, berarti sudah terjadi jual beli. Jadi Hakim Rizam yuridu minnil bai'a, dia ingin melakukan jual beli pada saya. Laisa indi, kebetulan barang yang diinginkannya itu, yang dibeli dia pada aku, belum aku miliki, tidak pada diriku barang tersebut. Ya, tapi Hakim Nizam kemudian mengatakan, afa abta'uhu lahum nasuk, boleh tidak hukumnya yang diinginkannya tersebut kami bikin kesepakatan, kemudian setelah ada kesepakatan saya membelinya dari pasar. Ya. Saya membelikan untuk dia, untuk memenuhi kesepakatan tadi, saya beli dari pasar. Faqala, maka Rasulullah SAW menjawab pertanyaan dan kasus ini, la tabi ma laisa indak, jangan kamu menjual barang yang kamu miliki. Larangan di sini maksudnya adalah diharamkan. Haram hukumnya kamu menjual, membuat kesepakatan jual beli tapi barang belum kamu miliki. Nah, inilah dalil menjadikan, ya, jual beli seperti itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terus apa solusinya untuk yang terakhir ini? Maka solusinya diantaranya yaitu agar dia menjadi halal. Yang pertama, sampaikan, ya, kepada calon pembelinya bahwa ini sifatnya bukan jual beli tapi hanya bersifat pesanan. Pesanan itu tidak mengikat, ya. Hanya berbentuk pesanan, tidak ada kesepakatan apa-apa. Ya, tetapi saya berjanji akan menyediakan barang ini. Begitu, kalau tertarik saya akan carikan. Setelah dicari, kemudian bayar uangnya atau tidak dibayar, kemudian bikin kesepakatan dengan pemilik barang, ya, diterima barangnya, baru katakan kepada pembeli dari dia mengatakan, sekarang silakan transfer. Ya, baru ketika itu dia mengirim barang kepada pembeli dari dia. Maka ini solusinya, ya. Atau solusi yang kedua dengan cara menjadi wakil dari pembelinya. Katakan, kebetulan barang ini sekarang saya tidak ready, sedang kosong barangnya. Tapi kalau mau biar saya belikan, silakan transfer, ya. Harganya harus jujur, karena kita sebagai wakil, maka wakil itu kita harus menyebutkan harga pokoknya. Misalkan harga 100.000, ya, silakan. Dan saya mau minta fee karena saya jasa untuk membelikan. Saya minta fee misalkan 10.000. Silakan transfer sekarang uangnya dan uang itu akan saya gunakan untuk membeli barang. Nah, ini solusi untuk permasalahan yang ketiga tadi. Ya. Sebagaimana janji kita tadi, karena waktu, maka kita cukupkan materi sampai di sini. Semoga materi ini bisa dipahami dan bermanfaat. Kita lanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Saya jual beli hewan hias dan tentunya melalui internet. Di situ saya kirimkan foto dan kadang video kepada pembeli dan terjadi kesepakatan harga. Setelah saya sampaikan speknya, tetapi terkadang terjadi kekurangan atau minus dalam perjalanan. Ini hukumnya bagaimana Ustaz? Dan terkadang pembeli juga tidak mempermasalahkan. Ya. Bagaimana terjadi minus dalam perjalanan? Maka ya, bisa dengan dipersyaratkan, disepakati dari awal. Caranya disepakati dari awal bahwa saya hanya bertanggung jawab barang yang ada pada saya sekarang saat ini. Ya, kita kirimkan barangnya sekarang, gambarnya seperti ini sekarang, dan kirimkan video seperti ini sekarang. Artinya seolah-olah kita hanya mengatakan barang ini kalau sudah keluar dari tempat kami, kami tidak menanggung resiko. Ya, resiko ditanggung oleh si pembeli. Pada hakikatnya kami hanya menanggung itu, barang ini kalau sudah keluar dari tempat kami, kami tidak bertanggung jawab. Ya. Maka pembeli mengetahui, baik saya bertanggung jawab, maka menjadi selesai permasalahannya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, al-muslimuna inda syurutihim. Orang-orang muslim itu wajib menepati syarat-syarat yang mereka persyaratkan. Maka katakan persyaratan ini, saya hanya bertanggung jawab, sekarang keadaannya baik, ya, kalau sudah terjadi catatan, saya tidak bertanggung jawab. Ya. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, ya, maka siapa yang bertanggung jawab? Kira-kira siapa yang bertanggung jawab? Penjual. Karena apa? Karena uang yang dikirimnya tersebut, ya, sebagai tukar menukar barang yang akan diterimanya nanti. Ya. Dan kapan dia menerima barang ternyata tidak sesuai speknya. Ya, begitu dia sampai ternyata ada kekurangan minus yang pada barang tersebut. Maka kalau tidak dibicarakan menjadi tanggung jawab si penjual. Karena barangnya sampai di pembeli ternyata cacat, tidak sesuai spek. Ya, ini penjelasannya. Allah Ta'ala. Saya ingin membeli rumah secara kredit. Apa pandangan Ustaz dengan kredit syariah? Menyebutkan properti ini ya, menyebutkan nama. Ya. Yang ditanyakan ini, wallahu ta'alam, pengetahuan saya dulu dia ya sesuai syariat. Yang nama ini sesuai syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja di salah satu perusahaan asing yang memproduksi peralatan atau mesin untuk kebutuhan industri yang bermacam-macam. Saya bekerja sebagai sales engineer, tenaga penjual. Sekarang ini saya mendapat permintaan untuk menyuplai peralatan dari salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia. Menyuplai peralatan ke produsen rokok terbesar Indonesia. Peralatan yang saya jual ini nantinya akan digunakan untuk pengolahan salah satu bahan baku pembuatan rokok. Apakah halal buat saya melakukan jual beli ini? Ya. Maka kita sudah mengetahui dalam jual beli dan juga jasa disyaratkan agar menjadi sah barang tersebut tidak diharamkan oleh syariat atau jasa tersebut tidak diharamkan oleh syariat. Maka kita melihat di sini, yang dijual adalah barang. Barangnya adalah halal. Ya, barangnya berbentuk mesin. Maka otomatis jual belinya sah. Tetapi ternyata dia tahu mesin ini kegunaannya adalah untuk membuat rokok. Maka sekarang tidak bisa dipisahkan, ya. Ternyata dia akan mengibarkan akan terjadi tolong-menolong dalam membuat rokok. Kita insya Allah kita lanjutkan setelah kita dengarkan azan. Ya, kita dengarkan azan dahulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Jadi Allah Ta'ala mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka di antara para ulama mayoritas dan bahkan sepakat dokter mengatakan rokok ini adalah mudarat, membunuh. Kita sepakat ya. Sehingga orang pabrik rokok pun sepakat. Dia mengatakan apa? Tulisan di kota rokok itu, rokok dapat membunuhmu. Ya. Sehingga pada Rasulullah SAW mengatakan la dararo wala dirar, tidak boleh membuat bahaya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan jangan kalian bunuh diri kalian. Sedangkan rokok ini menyebabkan nantinya memudharatkan diri dan orang lain. Maka para ulama mengatakan rokoknya haram. Berarti ketika kita membantu menyediakan alat membuat rokok, berarti kita sudah membantu orang untuk melakukan dosa kepada Allah Ta'ala dan ini menjadi haram hukumnya. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana hukum pre-order online dengan aplikasi apabila transaksi gagal uang kembali? Nah, uang disimpan pihak toko online. Ya, ini dibolehkan. Ya. Dengan bentuk yang dicerita yang ditanyakan ini dibolehkan. Maka kapan terjadinya jual beli? Terjadinya jual beli ketika barang sudah diterima oleh si pembeli. Maka itu hanya sifatnya pesanan. Begitu barang diterima oleh pembeli dan ketika itulah terjadi sahnya jual beli. Berarti yang awal itu baru sifatnya pesanan. Nah, ya. Maka ini diboleh kalau hanya sampai di sini saja pertanyaannya. Silakan ada yang bertanya langsung. Silakan. Ya. Ya. Ya, ya. Waktu dia pesan itu harus menyerahkan DP. Orang pesan ke bapak harus menyerahkan DP gitu. Ya, itu dibolehkan. Nah, kenapa dibolehkan? Karena di sana ada itu namanya dalam Islam itu namakan dengan akad istisna. Ya, istisna itu artinya akan membuatkan suatu barang. Nah, karena sablon itu berarti ada perubahan dari baju yang polos dirubah dengan sablon. Berarti ada jasa di sana. Yang mana para ulama mengatakan jasa itu boleh cara tukar-menukarnya uang diserahkan dengan DP atau sesuai dengan pekerjaan atau sudah diterima pun dengan cara mencicil. Karena jasa itu dibolehkan. Tetapi ya hanya itu jawaban, maka itu dibolehkan. Ada lagi? Yang langsung silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai apa? Sebagai penjual. Kita sebagai penjual, yang mana nanti kita akan dipaksa untuk harus menyepakati pakai asuransi gitu. Ya. Berarti ini bentuknya asuransinya terpisah, Pak ya? Iya. Kalau demikian, maka jual belinya sah, asuransinya yang berdosa. Ya, asuransi itu yang mana di sana ada untung ruginya. Maka dosanya di sana. Jangan mau kita melakukan dosa. Kalau dia enggak jadi beli ya enggak usah. Daripada kita terkena dosa. Wallahu taala alam. Maka padahal sudah ada yang tidak ada asuransinya, ya. Itu solusinya. Silakan kalau ada yang langsung. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita mengajarkan mereka marketing, sehingga dengan kita ajarkan nanti jadi bagus perusahaannya, ya berkembang bagus ya, jadi sehat perusahaannya ya, jadi berkembang pesan. Maka emang nggak ada tempat lain, ya, ya, ya hindari, ya hindari. Nah, hindari, walaupun jasa kita adalah boleh, kita hanya mengajarkan cara marketing, tapi kita sudah tahu yang kita ajarkan ini akan digunakan untuk hal yang diharamkan, maka termasuk kaidahnya itu tolong menolong dalam maksiat kepada Ta'ala, hindari demikian. Oh, dalam silakan ada, masih ada, silakan Pak. Masalah apa Pak? Iya. Traveloka tiket. Ya, berarti kita membeli tiket melalui Traveloka boleh, Pak. Tadi sudah kita katakan jasa itu kan? Ya, kita membeli jasa tiket ya dengan melalui aplikasi, maka itu dibolehkan. Penambahan kode dibolehkan. Silakan, masih ada waktu. Habis, ya. Kita cukupkan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri, kita tutup dan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.